pikiran. Tampak sederhana ketika diucapkan karena tiap hari itu menjadi bagian daripada sebuah perkataan. Pikiran sepertinya seringkali terabaikan tanpa disadari bahwa seluruh kehidupan kita bertumpu pada apa yang disebut pikiran, dan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Adalah Descartes pernah mengatakan kalimat cogito ergo sum. Karena berpikir aku ada. Betapa tangguh, betapa hebatnya dia menggambarkan sebuah pikiran. Dan itu adalah sebuah fakta yang tak terbantah. Bukankah dengan berpikir itu pertanda Anda ada? Dengan berpikir pertanda Anda hidup? Dengan berpikir itu pertanda Anda ada di dalam sebuah perjalanan hidup yang sesungguhnya. Ya, pikiran mempunyai kekuatan yang tak terbilang. Karena itu perlu dicerna, diteliti, diperhatikan dengan seksama supaya jangan kemudian pikiran menjadi jalan celaka, tapi pikiran menjadi jalan bahagia. Bagaimana kita kesana? Bagaimana kita bisa menemukan harta-harta indah dengan berpikir? Bagaimana kekuatan itu bisa tersalurkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, membawa kita menikmati nikmat ilahi di kehidupan ini tanpa harus berkelahi? Pikiran, sebuah kekuatan yang sangat menyenangkan, yang tak boleh diabaikan, tapi juga tak boleh didewakan. Karena itu, betapa pentingnya sebuah kehati-hatian dan perhatian yang sangat serius terhadap proses berpikir kita dan apa yang kita hasilkan dalam berpikir itu. Kita harus menjadi sungguh-sungguh dalam menikmati karya hidup yang utuh. Bagaimana menjalani hari-hari dengan pikiran yang seharusnya tidak terombang-ambingkan. Bagaimana kita membangun, memelihara, melipat gandakan kekuatan daripada pikiran sehingga kita bisa mencapai apa yang mungkin tercapai di kehidupan, tertinggi dari yang tinggi, yang mungkin untuk digapai. Pikiran akan membawa ke sana, membuat kita menjadi kuat. Tetapi sekali lagi, hati-hati, kalau dia menjadi dewa, itu berarti malapetaka. Camkan bersama saya, Hikman Sirait.